Mitra bisnis, menurut Quick Yanggi, paham liberal yang sebebas-bebasnya seperti yang dianut pemerintah sekarang telah memperlihatkan dampaknya dalam wujud terjadinya free fight antara pelaku usaha dengan para pekerjanya dan warga masyarakat yang belakangan terjadi dalam demo buruh menuntut perubahan UMT yang memacetkan infrastruktur transportasi atau aksi penutupan tempat usaha oleh warga meski pemerintah telah mengeluarkan izinnya. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, sektor usaha menyatakan musuh dari investasi adalah ketidakpastian. Nah, apa pendapat Bapak? Iya, tapi sebetulnya yang dinamakan ketidakpastian itu yang ngomong kan swastanya. Buat mereka kan mereka punya kalkulasi. Kalkulasi mereka yang tidak diumumkan itulah kepastian mereka. Kemakmuran mereka juga tidak mundur, sama sekali tidak. Mereka tidak mengemukakan angka. Saya tidak menggebiah, oh ya semuanya mesti begitu, tidak ya. Tetapi bagian terbesar yang membangkrutkan negara atau yang sebagian besar yang count, yang matters, yang krusial, yang menentukan itu tidak. Tidak sampai menghancurkan negara ini, sama sekali tidak. Konsumsi terus dikurangi itu, konsumsinya dikurangi ya tidak juga. Memang orang kan teriak-teriak untuk menangnya sendiri aja. Iya toh. Lantas, kalau situasi yang penuh ketidakpastian akibat liberalisasi ini masih terjadi, apa yang terjadi pada negeri ini, Pak Quick? Oh, yang akan terjadi adalah bahwa kita di kota akan melihat kemewahan dan kegemarlapan luar biasa. Lalu, bagian terbesar yang sangat miskin, luar biasa miskinnya tapi nggak terlihat. Karena di daerah-daerah kumuh yang tidak dilihat oleh para pejabat. Dan di kantong-kantong kemiskinan di pedesaan yang nggak dilihat. Kekurangan gizi, mati kelaparan, putus asa gantung diri, macam-macam itu. Kemis di mana-mana. Baik, Pak Quick. Bapak tadi setuju memang tidak semua pelaku usaha tidak transparan. Nah, bagaimana pelaku usaha yang jujur serta transparan bisa mendapat kepastian untuk berusaha? Ya pemerintah, itu kan tugasnya pemerintah. Maksudnya berbangsa dan bernegara ya itu. Tapi kalau pemerintahnya tidak merasa itu tugasnya ya autopilot. Ya nggak apa-apa, contohnya kayak Hong Kong itu dulu. Tapi Pak Quick, dalam hal UMP, bukankah itu ada peran pemerintah? Lah ya, jadi pemerintahnya sudah cuma tidak berdaya kalau ada gejolak gitu aja. Jadi dia menentukan ketika dituntut nggak berdaya. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.